الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال شيخ محمد بن صلاح الثيمين رحمه الله تعالى: الثاني yang kedua yang dirafa' dengan waw wa fil asma'il khamsah, al asma'il khamsah hadhihi asma'un hasarah an-nahwiyyun, ini nama-nama yang para ahli nahwu membatasinya lima. Wala yumkinu an nazid 'alaiha, tidak mungkin lagi kita menambah atas lima isim tadi. Illa wahidan ukhtulifa fih, kecuali satu yang diperselisihkan. Apakah dia masuk ke dalam bab asmaul khamsah atau tidak? Yaitu Hanuka. Hanuka Ibn Jurum rahimahullah cenderung berpendapat bukan, sehingga beliau hanya menyebutkan lima. Sebagian kitab di antara nanti di Mutamimah Jurumiyah disebutkan dalam Mutamimah Jurumiyah menjadi enam, al-asmu sittah dengan Hanuka. Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumalini, tambah dengan Hanuka. Lakinnal mu'allifa kufiyun, tetapi mu'allif di sini Ibn Jurrum itu adalah kufi. Yara berpendapat anna asma'a hamsatun. Kita tahu dalam nahwu dua madhab yang masyhur. Ya, madhab Ahlul Basrah dan Ahlul Kufah. Di dalam Syarah Alfiyah, Ibnu Taimiyah menyatakan Ahlul Basrah dalam nahwu mutasyaddidun. Ya, kufiyun itu lebih cenderung mutasahilun. Dan beliau sebutkan satu kaidah dalam nahwu yang beliau sebutkan, jika ada khilaf dalam masalah nahwu maka ambil yang termudah, ambil termudah, dan biasanya Ahlu Kufah itu lebih mudah. Ibnu Malik, adapun Ibnu Malik yakni sahib Alfiyah Basri. Ya, adalah seorang yang berpendapat dengan mazhab Ahlul Basrah yar annaha sittah. Wa zada fiha hanu. Ya, jadi enam. Walakin nattabi'u mu'allifana. Tapi kita mengikuti mu'alif kita ini, Ibn Jurum, dalam Jurumiyah yang menyatakan lima. Al-Asmaul Khamsah, wahia abuka, wa akhuka, wa hamuki, wa fuka, wa dhumarin. Hadihi al-Asmaul Khamsah, lima nama ini, turfa'u bilwawi. Lima isim ini dirafa' dengan waw. Qala Allah Ta'ala: walamma fasalatil 'iru qala abuhum, asyahid qala abuhum, qala بالماضي مبني على الفتح أبوهم فاعل ولم ترفعه واو لأنه من الأسماء الخمسة. لماذا قال أبوهم؟ Kenapa dalam ayat ini Allah berfirman abuhum walam yakul abahum li'annahu marfu'un bilwawi, karena abu termasuk asmul khamsah yang dirafa dengan waw, sehingga abuhum fa'il walam terafihi waw niyabatan yang dhammah. Idan asmaul khamsah itu turfa'u bil wawi. Jika demikian maka asmaul khamsah itu dirafa dengan waw. Walakin lina'lam annahu la budda fiha min syurutin. Tapi hendaknya kita tahu bahwasanya mesti pada asmaul khamsah itu agar dia di'rab dengan i'rab asmaul khamsah, ya, rafa dengan waw, itu memiliki syarat. Syarat-syarat asmaul khamsah dirafa dengan waw. Qala an takunaha 'ala al-lafdhi alladhi qala al-mu'allif. Yang pertama, asmaul khamsah itu di'irab dengan i'rab huruf waw dengan rafa dengan waw, hendaknya yang pertama dalam bentuk lafaz yang disampaikan mu'allif. Apa itu? Wal mu'allif qalaha 'ala annaha mufradun. Ya, mu'allif menyampaikannya dalam matan dalam bentuk mufrad. Abuka, ahuka. Sehingga fakhudh hadza syartan, jadi karena ini ambil sebagai syarat, satu syarat antakuna mufradatan, hendaknya isim-isim tadi itu mufrad. Fa in kanat jam'an, kalau dia dijamak, misal aba'u, ya, jamak taksir. Fala turfa bil wawi. Maka dirafanya bukan dengan waw tapi dengan dhammah seperti yang sudah kita bahas. Jamak taksir itu dirafa dengan dhammah. Aba itu jam'u abin. Wa ma na'ul jam'i? Apa bentuk, ya, macam jamaknya taksir. Ya, kenapa? Diingat kenapa taksir? Karena bentuk mufradnya berubah ketika dijamak. Ya, abun menjadi aba ditambah satu alif. Ya, dan ba yang tadinya dhammah menjadi fathah, aba. Wabi mayurfa'u, lalu dengan apa aba itu di rafa? Jawabannya bi dhammah. Karena dia jamak taksir, rafa dengan dhammah. Qala fala budda an takuna mufradatan, maka harus mufrad. Disebutkan dalam tafsir seninya, ya, kalau dia di jamak taksir maka i'rab jamak taksir. Kalau dia di jamak dan jamak mudzakkar salim maka dia di rafanya dengan rafa jamak mudzakkar salim. Kalau dia musanna maka rafanya juga seperti musanna dengan alif. Sehingga syarat yang pertama itu harus mufrad. Asatu tsani, syarat yang kedua, wala budda an takuna mukabbaratan. Isim tersebut dalam keadaan mukabbarah, lawannya taskir. Mukabbarah itu lawannya musaggar. lawannya isim tasghir. Fa in kanat muqayra mukabbaratin, kalau dia tidak mukabbarah, yakni berarti apa? Musaggar. Isim tasghir. Ya, Ubayyun, Ukhayyun misalnya. Fa innaha la turfa'u bil wawi. Maka dia tidak dirafa dengan waw. Ya, tapi dengan harakat zahirah. Wala qulta jaa akhika. Saghartahu. Kemudian kau tazkir. Hal arfa'uha bil wawi wa aqulu ahyuka. Apakah mesti aku rapakan dengan waw sehingga aku katakan ja'a ahyuka? Jawabannya tidak, la. Idza kanat musaggaratan, kalau abun, ahun dan lainnya asmaul hamsah itu dalam bentuk kalimat tasghir, isim tasghir musaggar, maka fa innaha turfa'u bi dhammah. Ja'a ubayyuk, ubayyuk. Ja'a ukhayyuk, dan seterusnya. Juwayyu, juwayyu ilmi, dan seterusnya. Intinya kalau dia musaggar maka i'rab dengan i'rab harakat zahirah. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga adalah an takuna mudhafatan. Dia harus mudhaf. Fa in kanat ghayra mudhafatin, kalau dia tidak mudhaf. Fa inna la turfa'u bil wawi, maka tidak terdapat dengan wawu. Kalau dia tidak mudhaf, tidak dirafa dengan wawu. Ya, tetapi dengan harakat zahirah. Hadza abun, ra'aitu aban. Turfa bi dhammah. Ya, ja'a abun, ja'a akhun, dan seterusnya. Ketika tidak mudhaf, dia di'rab dengan harakat zahirah, bukan dengan dhammah. Sehingga fataqulu masalan, kau katakan misalnya ja'a abuka. Hadza sahih. Karena memenuhi syarat. Abuka. Ya. Dia mufrad dan dia mudhaf. Lakin law hadaf tadi idhafah, tapi kalau kamu buang mudhafnya, idhafahnya, ini kaf yang kamu buang, fakulta ja'a abun, la yajuzu an taqula ja'a abu dengan waw, harus dengan harakat zahirah ja'a abun, tidak bisa dengan ja'a abu. Kenapa? Karena dia tidak mudhaf. Idzan naqulu ja'a abun. Wa bima narfa' ab, kenapa kita rafa'kan ab? Jawabannya bi dhamm. Li'annaha ismun mufrad dan tidak mudhaf. Wa idza udhifat, dan jika isim tadi itu diidhafahkan, hal abud an takuna mudhafatan li dhamir, apakah mesti mudhaf itu ke dhamir? Atau tu'rabu hadha li'araba, li'rab i'rab ini, sawa'un udhifat li dhamirin atau zahir, sama saja apakah dia didapatkan kepada isim dhamir atau kepada isim zahir. Jawabannya as-sani, yang kedua, yang penting mudhaf. Apakah mudhafnya kepada dhamir atau kepada isim zahir. Tetapi nanti di poin yang keempat, domirnya bukan domir ya mutakallim. Ya ini apakah dia harus didopakan ke domir atau zahir? Jawabannya dua-duanya. Boleh kepada domir, boleh kepada zahir. Ya ini anha turfa'u bil wawi, ya asbah hamzah itu dirafa' dengan wawu, sawa'un udhifat ila dhamirin, apakah didobahkannya kepada dhamir ja'a abuka, misalnya abuka, au ila ismin zahir, atau kepada isim zahir nahu ja'a abu zaid. Yang penting syarat yang ketiganya adalah dia mudhaf, apakah ke dhamir atau ke isim zahir. Tapi saya ingatkan lagi tadi, ya, tapi bukan dhamir ya mutakallim. Kenapa? Karena asyartu rabi', syarat yang kelima, yang keempat, kata beliau, antakuna idhafatuha, maka idhafahnya itu, dan idhafahnya itu, dia ghairi ya mutakallim, tidak kepada ya mutakallim. Kenapa? Fa'ina idha udhifat ila ya mutakallim, karena kalau isim-isim yang lima tadi didhafahkan kepada ya mutakallim, fa'innaha la turfa'u bilwawi, maka tidak dirafa dengan waw. Ya, tapi dengan harakah muqaddarah. Ya. Ja'a abi, ra'aitu abi, martu bi abi, dengan harakat muqaddarah, bukan dengan waw. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.